vitamin. Vitamin kebersamaan harus kita konsumsi dari hari ke hari. Bagaimana vitamin itu kita punya? Dari apa kita membuatnya? Dan bagaimana pula kita mengkonsumsinya? Dan apa yang menjadi side effect-nya yang perlu dihindari? Vitamin kebersamaan itu sangat luar biasa. Kita hanya mengubah cara pandang dalam kehidupan ini. Bahwa hidup yang paling mulia adalah hidup dengan sesama dalam damai. Karena itu, vitamin pertama, nyatakan pada dirimu, engkau tidak mungkin hidup sendiri. Campurkan dalam rasa itu kekuatan kedua. Bahwa engkau tidak hanya tidak bisa hidup sendiri, tapi bahwa engkau bergantung pada sesama yang ada. Bangun kebergantungan. Jangan pelit berkata, I need you. Tapi jangan berhenti di situ. Tambahkan komponen ketiga, thank you. Ya, jangan hanya berkata aku perlu kamu, tapi tidak pernah tahu berterima kasih. Vitamin kebersamaan itu, satu kurang, efek bisa berdatangan. Itu berbahaya. Milikilah kesadaran diri. Kamu tak mungkin sendiri. Katakan, aku memerlukanmu. Terima kasih. Jangan pernah Anda lupakan. Makan sehari 3 kali. Seumur hidup, Anda pasti sehat dalam kebersamaan. Bersama saya, Bigman Sirait.